damai memang betul hanya untuk orang dewasa, tak meremehkan anak kecil. Tapi anak kecil memang suka keributan, saling berebut mainan. Tapi orang dewasa terus belajar untuk berbeda dengan anak kecil. Mereka tak berebutan, tapi berusaha untuk bisa menjadi makna bagi sesamanya. Berbagi itu cita-citanya. Orang dewasa selalu belajar orang di sekitarnya. Perbedaan menjadi daya tarik sebuah pembelajaran. Saling melengkapi, saling mengisi, itu menjadi cita-cita tinggi anak manusia. Ya, itu sebab orang dewasa yang boleh menikah, karena mereka belajar memahami perbedaan yang ada. Orang dewasa tahu menghargai pasangannya. Yang menciptakan keributan sejatinya tak pernah mengerti perasaan sepenuhnya, apalagi perasaan pasangannya. Ya, kalau saja dia lulus menghargai perasaan pasangannya, pasti dia mulus untuk membangun dan menghargai perbedaan yang ada di kesehariannya. Damai bukan barang mahal. Damai tak jauh tinggi di langit sana. Damai dekat, dekat di kesadaran kedewasaan kita. Dekat di penghargaan akan perbedaan yang ada. Tak perlu mendunia. Hargai pasanganmu, berdamai dengannya. Tapi jangan sampai kau berpikir damai, tapi pasanganmu tertindas keadaannya. Sehingga hal yang sama kau lakukan di luar sana. Damai hanya milik orang dewasa. Tinggal pertanyaannya, apakah kita sudah dewasa? Kalau ya, pasti kita hidup dalam damai. Jika tidak, sadarilah umur kita memang belum cukup untuk damai. Bersama saya, Bigman Sirait.